Ayo. Sayang, apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, rapakah luntur tresnaku. Cepat sakit si, kau yang janji-janji, cara saya dalam semati nanging apa bukti? Kau yang mencat resaku demi wedo alio, yang esok apa pahing sama aku? Aku ngerti.